Halo, Nduk. Ono apa? Pak, kula nembe kemawon angsal taneman monstera. Anggenipun ngrumat kados pundi nggih? Iyalah, monstera kuwi lemahe campuran lumut gambut karo perlahan ben tetep lembab, terus nyirami seminggu pisan wae cukup. Oh, mengaten. Tapi jarine tanganmu lagi sering ucuk-ucuk gringgingen karo kebas. Nggih, Pak. Kayane tondo-tondo neuropati mergo kekurangan vitamin neurotropik lho kuwi. Oh. Cobanen ngombe Neurobion Forte. Sedaya tiang kagungan pahlawan, tulodhonipun saking tiang sepuh, saking panjenengan kathah sing saged kita pendhet. Setunggalipun tondo-tondo neuropati, amargi kekirangan vitamin neurotropik, tanggulangi ngangge Neurobion Forte campuran vitamin B1, B6, B12 kagem nyarasaken neuropati, amargi kekirangan vitamin neurotropik. Nduk, laptop bapak lemot iki. Piye iki carane benake? Oh, nggih, Pak. Mangke kula tingali laptopipun. Oh. Sekalian nyuwun tulung ngrimat monstera. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Mark untuk PNG. Jaga kesehatan selama COVID, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir.